Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga jamaah Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di pagi yang sangat indah ini Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, Allah sembuhkan keluarga kita yang sedang sakit, Allah mudahkan segala usaha kita, Allah bahagiakan dan berkahkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tak lupa kita doakan para guru kita, para ulama, para kiai yang semoga senantiasa Allah berikan kebahagiaan bagi mereka semua. Dan juga kepada guru kita, Ustaz Yusuf Mansur. Semoga apa yang menjadi usaha beliau, yang menjadi urusan beliau, Allah mudahkan di awalnya, Allah untungkan di tengahnya, Allah sukseskan di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa acara ini disiarkan langsung, dan bagi pemirsa yang ada di rumah, yang sedang di depan layar kaca televisi Anda, bisa nanti komunikasi langsung dengan Syekh Ali di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Silakan bertanya tentang tema kita pagi ini. InsyaAllah Syekh akan menyampaikan tentang masuk surga tanpa hisab. Subhanallah, ini yang kita tunggu-tunggu. Masuk tanpa ditanya lagi, langsung aja. Bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab? Insyaallah Syekh Ali nanti akan menjelaskan kepada kita semua. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا الله يا تهان كم يبري لك بدا كم علم ينبر منفعت تريم له سقال عبادك يا الله بري له بتنجك بدا جلن يلوروس يا الله لندني له كم ديمان كم برأدا دنيا دن آخرة يا رب العالمين. أما بعد برا جماعة سكاليان دم بميرسا يندي رحمات الله سبحانه وتعالى. Hari demi hari, mudah-mudahan insyaAllah selalu kita di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, diberikan insyaAllah yang terbaik, dunia dan akhirat. Sebagaimana kita sama-sama membahas beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya mengingatkan kembali, agar kita orang-orang yang senantiasa mengikuti majlis ta'lim, majlis zikir, majlis penajian. Tapi jangan dibatasi majlis ta'lim dan majlis zikir, kita semangat menghadiri, tapi begitu kita lepas atau pulang ke rumah masing-masing, kita kurang semangat untuk melaksanakan apa yang kita belajari. Itu yang paling penting. Kemarin saja baru kami menjelaskan dan untuk bagaimana cara kita benar-benar mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan segala macam ibadah termasuk melalui salat, qiyamul lail, sedekah dan yang lain-lainnya. Tapi tetap masih ada orang-orang yang punya harapan, yang punya sesuatu terhadap orang-orang, apalagi orang-orang yang dari Madinah. Silahkan punya harapan apa saja, silahkan. Tapi harus yakin, tidak akan bisa orang memberikan sesuatu tanpa izin Allah. Semua dengan izin Allah. Jangan ada seorang punya keyakinan di hatinya, Allah terima doa-nya dengan yakin orang-orang yang dari Madinah, tapi kalau orang Indonesia karena masih banyak dosa, belum tentu diterima doanya. Tak boleh. Tak boleh ada fikiran seperti ini. Mudah-mudahan kita sama-sama diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bagaimana saya mendoakan, saya juga harap didoakan. Kan kita sama-sama manusia. Yang paling mulia di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Selain Rasulullah SAW, semua sama di sisi Allah. Kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Boleh mengharap, berharap didoakan oleh orang salih. Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi juga jangan lupa sendiri saat waktu salat, saat waktu tahajud, saat lagi umrah, saat lagi haji. Mendoakan diri sendiri. Mendoakan keluarga. Karena kita masing-masing mempunyai kebutuhan. Tidak ada yang tahu selain Allah kebutuhan kita. Tidak bisa orang-orang semua tahu. Saya tidak bisa mengetahui semua kebutuhan pemirsa, kebutuhan jemaah sekalian. Saya tidak tahu. Cuma saya mendoakan semoga semua urusannya lancar. Diampun oleh Allah dosanya. Dijadikan Allah insyaAllah sebagaimana kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita sama-sama di surga Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, waktu dia memberikan sedekah, biasa anak buahnya membawa sedekah itu ke orang miskin. Apa pesan Aisyah radhiyallahu anha? Dia pesan kepada anak buahnya, tolong dengarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang setelah menerima sedekah itu. Artinya apa yang dia lakukan? Dia doakan, apa saja. Begitu anak buahnya menantarkan sedekah ke orang miskin, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung didoakan. Anak buahnya persis apa yang didoakan oleh orang miskin membawa ceritanya kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Orang bilang begini, begini, begini. Langsung Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menghadapi kiblah, mengangkat tangan, mendoakan sesuai doanya orang miskin. Anak buahnya bingung, kenapa? Dia bilang, saya saat memberikan sedekah itu, saya tidak memohon dan harap doanya orang miskin. Saya berikan sedekah, dia mendoakan, saya balas sesuai doanya. Tapi pahala sedekah saya minta dan harap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa keyakinan. Kita sudah punya kebiasaan memberikan sedekah. Tolong jangan lupa doakan agar ibu saya sembuh. Jangan lupa doakan agar saya sukses. Jangan lupa doakan agar dimudahkan urusannya. Di sini kata ulama, ini luar biasa pemahaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang sedekah. Saat kita memohon doa, artinya pahala sedekah kita adalah doa orang itu. Kalau dia tidak mendoakan, kita tidak dapat pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu harus benar-benar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah 100%. Lillahi rabbil alamin. Tidak ada sedikit pun untuk manusia. Jangan harap dari manusia. Boleh kita meminta kepada orang saleh, tapi jangan ada sebelahnya atau sampingnya sesuatu. Misal kita memberikan kepada ulama sesuatu, tolong doakan. Berarti hadapan doa itu dengan sesuatu itu. Tapi kalau kita tanpa memberikan sesuatu, kita memohon kepada para kiai, para ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiza, orang-orang saleh, tolong doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sukses, memudahkan seluruh urusan. Silakan, tidak masalah. Tidak ada larangan. Tapi jangan ada memohon doa terhadap sesuatu yang kita berikan. Karena itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita kemarin akhiri membahas masalah yang sangat penting terkait dengan keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita punya keyakinan kepada Allah akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Berkurang keyakinannya kepada Allah, berkurang pasti ujiannya akan lebih berat. Kalau mau melihat keajaiban kudratullah, mau tahu Allah yang maha kuasa, mau tahu Allah yang maha kaya, mau tahu Allah yang memberikan segala-segalanya, harus mempunyai keyakinan yang luar biasa. Saya bertanya tiga pertanyaan. Apakah bisa terjadi di dunia ini apapun yang terjadi tanpa izin Allah? Bisa? Apapun yang terjadi ditakdirkan oleh Allah, sudah, tenang saja. Apakah yang kedua, apakah bisa diambil rezeki kita oleh orang lain yang ditentukan oleh Allah? Kita punya rezeki, masa diambil sama tetangga? Ada yang bisa? Ada yang mampu mengambil rezeki kita? Tidak ada yang bisa. Yang ketiga, apakah kira-kira bisa kita meninggal dunia sebelum dihabiskan ajal kita? Sebelum selesai ajal masih ada beberapa hari, tapi meninggal sebelumnya. Bisa? Tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa jadi kecuali izin Allah, tidak bisa di apapun kecuali dengan izin Allah, ditakdirkan oleh Allah, tenang saja. Itu yang kita akan bahas dalam selanjutnya insyaAllah. Ya, baik Syekh, kayaknya Allah mengizinkan kita untuk iklan dulu nih Syekh. Baik, misalnya dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang masuk surga tanpa hisab, tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali kajian kita. Ada satu pertanyaan mungkin Syekh, artinya bahwa di kalangan kita menjadi suatu yang layak dan umum kita lihat bahwa seorang itu datang kepada orang yang dianggap bisa mengabulkan cita-cita dia Syekh. Lalu orang tersebut memberikan sebuah amalan untuk dia baca. Apakah tersebut boleh atau gimana Syekh? Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada kebaikan untuk umatnya sudah disampaikan. Mau amalan yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Bagaimana beliau salat, bagaimana puasa, bagaimana dia berdoa, bagaimana tahajudnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana bermuamalahnya sama orang muslim, bagaimana bermuamalahnya sama orang non-muslim. Itu yang kita perlu. Kita perlu mendalami sejarah Nabi kita yang kita cintai. Saya bertanya, kalau kita benar-benar cinta Rasulullah SAW, pasti jawabannya, jawabannya apa? Cinta Rasul tidak. Tapi kenapa kita mempunyai kehidupan kita masih sangat jauh dari kehidupan Rasulullah SAW? Meskipun dalam rumah tangga, meskipun dalam berhubungan sama anak-anak kita sendiri, meskipun di luar, dalam berjalan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tidak ada kebaikan yang melematkan kita dunia dan akhirat sudah disampaikan dan sudah disempurnakan. Mau amalan yang diselamatkan oleh Allah SWT, yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat, kembali belajar ilmu, buka sejarah Rasulullah SAW, buka Al-Quran, buka hadith-hadith, pasti akan ketemukan yang luar biasa. Kemarin ada yang bertanya, kalau semua ditakdirkan oleh Allah dan kami tahu orang-orang ada kelompok masuk surga, ada kelompok masuk neraka, dan sudah itu ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan kita. Kalau sudah begini, kenapa kita capek? Kenapa kalau benar-benar Allah sudah tahu orang yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa, kenapa kita ada di dunia? Ya udah langsung aja. Selesai masalahnya, ini sering bertanyaan. Orang-orang awam yang belum begitu mendalami agama, tidak mempunyai pemahaman tentang masalah ini, dia sering bertanya, kalau sudah begini kenapa capek-capek? Sudah surga, surga ya, neraka, neraka. Mobilan apa? Yang kita rida atau tidak rida, apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan jadi. Kita rida atau tidak rida? Saya jawab. Allah subhanahu wa ta'ala memang sebelum menciptakan langit dan bumi dan sebelum menciptakan siapapun, sudah mentakdirkan semua kelompok yang masuk surga dan kelompok yang masuk neraka. Kalau mereka yang masuk surga dan rahmat Allah, yang masuk neraka karena adil Allah, karena Allah maha adil. Tapi kenapa bisa dijadikan kita di dunia kalau sudah jelas tujuan kita mana, surga atau neraka? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, memberikan kesempatan, menutuskan para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitabnya, agar jangan ada hujjah bagi manusia. Jangan nanti hari kiamat datang, ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Tidak ada alasan karena Allah mentakdirkan. Tidak, Allah sudah memberikan kesempatan. Allah sudah menutuskan para nabi dan rasul. Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya. Dia tidak ada alasan. Sampai ada seorang mencuri di zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, terus ditangkap sama polisi, dibawa ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, ini orang ini mencuri. Di hukum Islam apa? Potong tangannya. Apa kata orang itu? Wahai Amirul Mukminin, kenapa potong tangan saya? Allah mentakdirkan saya maling. Allah mentakdirkan saya mencuri. Kata Amir Mu'minin, kami juga mempotong tangan-tanganmu karena takdir Allah. Ya sama aja kan alasan kalau kita mencari alasan. Kita juga menjalankan hukum Allah karena ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bicaraan saya terkait dengan hadith Rasulullah s.a.w. Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah s.a.w. Yadkhulu min ummati sab'una alfan bighairi hisabin wala azab. Masuk surga dari umatku 70,000 tambah hisab dan azab. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi dan isnadnya jayid, Rasulullah SAW memohon kepada Allah, fazidtu rabbi fastazadani. Dia memohon, ya Allah, menambah untuk umatku, karena Rasul merasakan umatnya sudah miliaran. Jadi Rasul ingin, kalau 70,000, sahabat Rasul pun lebih dari 100,000. Berarti kita tidak masuk. Ya, sahabat Rasul aja sudah 100,000 lebih. Jadi Rasul SAW sudah selalu memfikirkan umatnya. Ya Allah, ada harapan untuk menambah umatku banyak, ya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan setiap orang dari 70, diberikan setiap 1,000, 70,000. Artinya kalau dijumlahkan 4,9 miliar yang masuk surga tambah hisab dan azab. Masya Allah banyak sekali. Semoga kita jamaah masuk surga tambah hisab dan azab. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada sifat. Sifat mereka. Itu yang kita perlu menggali. Mencari bagaimana sifat mereka. Cuma 4 sifat saja. Tidak banyak sekali. 4 sifat, kalau kita bisa membina 4 sifat ini, insyaAllah masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambah hisab dan azab. Yang pertama, la yastarqun, mereka tidak meminta diruqyahkan. Padahal di dalam Islam ruqyah itu hukumnya boleh, bukan tidak boleh. Tapi karena mereka punya keyakinan luar biasa, apapun yang terjadi, penyakitnya, sakitnya, dia selalu memohon kepada Allah. Tidak meminta siapapun orangnya, walaupun dia orang saleh, tidak meminta tolong doakan atau tolong bacakan agar saya bisa sembuh. Ruqyahkan, yang ruqyah syar'i. Tidak. Apalagi ada sebagian ulama menjelaskan, yang dimaksud ruqyah itu adalah ruqyah syirkiyah. Kita lagi-lagi susah, lagi toko kita tidak begitu lancar, lagi kita mau cari jodoh, sekarang tidak perlu capek, SMS saja. Ya? Ya. SMS saja biar dapat jodoh bagus. Baik, Syekh, sebelum Syekh melanjutkan, ada penelpon dari tadi, Syekh, ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa, di mana? Agak keras sedikit, Ibu, ya. Di sini kita kurang jelas. Oh iya, ini dari Reni dari Surabaya. Dari siapa? Bu Reni. Ah, Bu Reni di? Surabaya. Oh, Surabaya. Silakan Bu Reni, pertanyaan dengan Syekh Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kan masih ilmunya tentang agama agak kurang. Saya minta tolong, apa orang yang misalkan berbuat dosa, terus sudah mohon ampun, sudah bertaubat, nanti di akhirat masih dihisab dosa yang sudah diampuni tadi. Yang kedua, saya ingin bersedekah seperti yang diajarkan Ustaz Yusuf Mansur, tapi saya tidak tahu siapa yang harus saya bersedekah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Reni. Ya. Jadi yang pertama gini Syekh, apakah kalau kita sudah tobat, kita sudah minta ampun sama Allah, nanti di surga itu apakah dosa-dosa kita lalu dihisab atau tidak dihisab? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kepada siapa aja kita sedekah itu gimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadapi satu kelompok yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kami telah melakukan bermacam dosa. Dosa besar dan dosa kecil. Tidak ada dosa lebih besar dari dosa syirik. Apakah kita menghadapi Allah hari kiamat? Apakah kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan? Padahal kami ya Allah benar, ya Rasulullah, kami benar-benar bertaubat. Kata Rasulullah SAW, kalian begitu masuk Islam, dihapus oleh Allah SWT dosa-dosa yang lalu. Ini yang satu. Yang kedua, barang siapa yang taubat kepada Allah, taubat yang nasuh, syaratnya taubat yang nasuh, sebagaimana firman Allah SWT surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. توبة النصوح dihapus oleh Allah seluruh dosanya dan juga dimasukkan orang itu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat yang lain bukan hanya sebatas akan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya, akan Allah menghapus dosanya dan juga menggantikan menjadi pahala. Jubab faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, akan Allah mengganti-ganti dosa-dosa mereka menjadikan kebaikan. Luar biasa. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha menjaga keimanan kita, keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah, jangan berbuat syirik. Karena Allah paling benci berbuat syirik. Yang kedua, sedekah itu banyak jalan. Banyak jalanannya, banyak cara. Kita bisa memberikan sedekah. Pertama, yang diutamakan di dalam ajaran Islam adalah keluarga kita sendiri. Itu yang paling utama. Keluarga kita sendiri. Jangan kita orang-orang yang luar biasa kebaikannya untuk di luar, tapi keluarga ini sendiri banyak, banyak susah dan banyak miskin. Jangan kita orang-orang yang mendahulukan orang yang lain. Kita yang paling diutamakan di dalam dakwah, di dalam ajaran, di dalam belajaran, di dalam juga sedekah adalah keluarga kita sendiri. Jadi apapun yang kita berikan, jangan lupa berniat. Sekecil apapun, jangan menhina. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'in. Jangan engkau menhina kebaikanmu, sekecil apapun. Sedekah itu, tapi jangan lupa berniat agar Allah Subhanahu wa taala mensembuhkan penyakitnya, diberikan petunjuk, dihapus oleh Allah dosanya, diangkat kemurkaannya, diangkat dijauhi dari musibah dan bala. Itu semua dengan niat yang baik. Artinya seluruh ibadah kita jangan menjadi rutin dan kebiasaan. Harus selalu kita dalam ibadah innamal a'malu binniyat, nawaitu lillahi ta'ala, benar-benar agar kita mempunyai ibadah itu selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya senantiasa kita melakukan seperti misal tadi saya menyampaikan kota amal yang kita sering, apalagi hari Jumat setiap masih pasti ada kota amal jualan sambil mutar masjid ini, semua jamaah ada yang berikan, ada yang masukin uang, ada yang tidak. Tapi saat kita memberikan uang itu, kita sudah menjadi kebiasaan. Begitu lihat kota amal langsung uangnya sudah disediakan, sudah disiapkan sebelumnya. Tapi apakah kita saat memberikan sedekah itu niat atau tidak? Kalau belum niat, berarti sayang sekali ibadahnya belum tentu diterima, karena belum ada niatnya dan ada tujuannya untuk siapa. Jadi harus kita selalu berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat mereka, tidak meminta ruqyah, tidak memohon, selalu kepada Allah saja, karena Allah yang mempunyai segala-galanya. Dan yang kedua sifat mereka, wala yaktaun, tidak mengobati diri dengan pisi panas. Ada di kampung-kampung kan ada cara mengobati orang dalam PC yang panas kan? Boleh di dalam Islam, tapi Rasulullah SAW tidak suka menubati dengan cara itu. Tapi masalah boleh-boleh saja. Tapi lebih baik, lebih tinggi, agar masuk surga tanpa hisab dan azab, apapun yang kita hadapi dalam takdir Allah, meskipun baik atau buruk, kita serahkan saja kepada Allah dengan ikhlas dan yakin. Yang ketiga, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ, mereka tidak punya sifat yang namanya sial. Saya pernah mengajak teman untuk membeli sesuatu yang berharga hari Selasa. Orang Islam, dia bilang jangan pak hari Selasa, sial. Masya Allah. Terus ada angka sial, hari sial, jalan sial. Saya punya rumah nomor 13 di jalan tusuk sate ya. Di situ saya tinggal. Alhamdulillah, sukses, bahagia, selamat, tidak ada sial. Di Islam tidak ada sial. Alhamdulillah. Harus kita yakin. Ya. Dan sifat yang empat, wa'ala rabbihim yatawakkalun, itu yang akan selanjutnya ya. Baik, menjelaskan. Sebelum saya membahas yang keempat, kita saksikan dulu yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Belum saya yang keempat mau dibahas, menurut saya yang ketiga banyak pertanyaan di kalangan kita, Syekh. Artinya bahwa kita anggap ada tanggalan sial, bulanan sial, bulanan, bulan sial. Sehingga nih ada juga anak-anak muda yang mau nikah nih, Syekh. Ah, hari baik katanya. Kalau lu lahir tanggal sekian, bulan sekian, calon bini lu tanggal sekian, bulan sekian, lu gak bagus bulan ini. Kalau nanti punya rumah, jangan madap selatan, kagak bagus, rezeki lu pada kabur katanya. Nah ini menarik gitu sih, apakah hal-hal yang kayak gitu betul? Dan kalau diyakinin, apakah betul kejadian atau enggak? Nanti sebelum ada penanya, silakan jawab dulu sih. Saya mau bertanya, kalau ibu yang sedang hamil mau melahirkan, menahan anaknya itu jangan keluar di hari sial? Bisa? Berarti sudah tidak ada hari sial. Semua hari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha baik. Masa Allah memberikan hari sial? Allah sangat cinta kepada hambanya yang beribadah, yang berzikir. Diberikan kecelakaan karena sial. Tidak ada sial. Itu zaman jahiliyah. Waktu masih kufar Quraisy, sebelum datang Rasulullah SAW, masih mereka sial. Dia keluar dari rumahnya, lihat burung hitam, oh, sial, tak jadi berangkat. Seperti kita orang mau naik motor, lihat kucing ditabrak, kecelakaan, mati kucingnya, kasihan. Ya Allah, hari ini sial, anda tak jadi keluar katanya. Karena kucingnya mati. Astagfirullah. Sambil begitu. Mana keyakinan kita? Mana tawakal kita kepada Allah? Mana tauhid kita kepada Allah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kamu menciptakan manusia dan jin untuk hanya beribadah kepada Allah. Tidak ada apa-apa yang terjadi kecuali dengan izin Allah, meskipun baik atau buruk. Sudah serahkan saja kepada Allah. Kewajiban kita terhadap Allah seperti orang mayat yang dimandikan. Itu yang luar biasa. Bisa sampai begitu? Artinya apapun kesusahan yang kita hadapi, langsung la hawla wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, barbanyalah la hawla wa la quwata illa billah, karena sesungguhnya memberikan jalan keluar dari 99 kesusahan. 99 macam kesusahan, dan la hawla wa la quwata illa billah, Allah akan Allah memberikan jalan keluar. Di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri, dalam bahasa Arab, kalau ada satu kata diulang dua kali, tapi tidak ada alnya, artinya beda. Tapi kalau ada al, artinya sama. Al-usur, al-usur. Kan bagi al dua-duanya. Artinya al-usur pertama, al-usur yang kedua artinya sama. Tapi yusra, yusra diulang dua kali, tidak ada al, artinya yusra yang pertama, beda sama artinya yusra yang kedua. Apa artinya dan intinya yang kita ambil hikmahnya? Artinya setiap orang menghadapi kesusahan, akan Allah memberikan jalan keluar kemudahan dua. Satu kesusahan, pasti ada jalan keluarnya dua. Usur, yusur. Usur, yusur. Itu yang perlu kita mempunyai keyakinan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hari sial, tidak ada angka sial. Tidak boleh kita mencari mohon memberikan yang terbaik. apapun, apalagi mau pindah rumah. Sudah rumahnya jadi, sayang, tidak pindah bulan ini karena bulan Safar. Karena bulan Muharram atau bulan apa dah tahulah, macam-macam. Karena hari ini Selasa, karena hari ini apa? Jangan ini kemarin gempa, ini apa? Ini macam-macam. Akhirnya siapa yang tempati? Syaitan dan jin yang tempati rumahnya karena kosong. Tidak ada siapa-siapa. Itu yang perlu kita nanamkan kembali. Orang-orang mau bikin toko baru. Sudah alhamdulillah jadi, dia bawa ayam. Gorok ayamnya di depan pintu. Dan darahnya di... Masya Allah. Untuk apa? Katanya biar tak jin masuk. Kita yang bawa jin yang masuk. Kita yang bawa syaitan yang masuk. Kenapa? Karena kita keyakinan kepada yang aneh-aneh yang seperti ini. Kita orang hamba Allah. Kita orang-orang yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun." Jangan engkau menghina diri sendiri. Jangan engkau menghina diri sendiri karena Allah sudah mengangkat dan memuliakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, dengan syarat kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah. Itu yang sifat yang mengikuti semuanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka luar biasa tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di dalam banyak hal-hal yang terjadi, kita menghadapi banyak kesusahan, banyak masalah, banyak musibah. Tapi kita hanya minta pemerintah suruh begini. Tapi kita sendiri belum ada perubahan. Dan Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya kalau kalian merubahkan diri sendiri, akan Allah merubahkan di bumi ini. Semua akan menjadi baik, semua akan menjadi lancar, tergantung ibadah kita dan keyakinan kita kepada Allah. Hikmah terakhir, aslih ma bainaka wa bainallah yuslihullahu laka ma bainaka wa bainan nas. Berbaikilah keadaan dan keyakinanmu terhadap Allah, akan Allah akan memperbaiki keadaanmu terhadap manusia dan seluruh urusan. Iya, baik Syekh, sudah ada penelpon. Silakan pemirsa. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Raharja di Bekasi. Oh, silakan Ibu pertanyaannya. Oh, ini ya, ada perbuatan manusia yang mana dari perbuatan itu Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Iya. Bahkan ibadahnya akan datang tidak akan diterima. Tetapi sebaliknya ada juga ibadah manusia yang mana dari ibadah itu dosa Allah menjanjikan Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum apa sesudah yang dilakukan maupun yang belum dilakukan. Ya. Itu mohon penjelasan dari maksud itu ya. Yang kedua, ketika manusia melakukan kejahatan sebesar apapun kejahatannya, tapi sebelum ajalnya tiba, manusia itu sudah bertobat. Apakah nanti di akhirat tuh akan masuk surga tanpa dihisab? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Raharja masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Budiah, Trenggalek. Iya? Budiah, Trenggalek. Oh, Ibu Diah. Silakan Ibu Diah pertanyaannya. Hah? Nyambung dari pertanyaan Bu Reni tadi, kan ada taubat yang sudah nasuha, taubatan nasuha kan dosanya dihapus dan diganti pahala. Terus saya kan pernah dengar, kalau ada di akhirat nanti akan diputarkan film apa-apa yang sudah kita lakukan. Nah, dalam film nanti apa juga terputar dosa-dosa yang sudah dilakukan, walaupun itu sudah taubatan nasuha gitu. Saya kan malu kalau misalkan saya tidak pernah berbuat dosa, terus saya sudah mohon ampun, takutnya nanti kusur gitu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Syekh, ada dua penanya. Yang kedua takut diputar filmnya Syekh. Ya, yang pertama dulu Syekh, tadi ya, dari Ibu Raharja. Ada satu amalan yang tidak diampuni dosa-dosanya, dan kedua ada yang sebaliknya. Bagaimana menurut Syekh? Silakan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syirik besar, tapi dengan syarat sebelum meninggal dunia sudah bertaubat dari berlaku syirik besar. Tapi kalau seandainya sudah meninggal belum dia bertaubat dari berbuat syirik besar terhadap Allah, artinya dia bertawakal kepada selain Allah, dia memohon pertolongan dari selain Allah, dia punya keyakinan kepada selain Allah, dia lebih takut kepada sesuatu dari lebih dari Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang seperti ini sampai dia meninggal dunia itu sudah ditanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak dihapus oleh Allah. Dan juga termasuk orang-orang selalu kebaikannya, semua kebaikannya dihapus oleh Allah, tidak ada artinya. Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau datang hari kiamat berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah menghapus kebaikan-kebaikanmu. Dan datang hari kiamat orang-orang yang merugi, artinya hajinya, ibadahnya, umrahnya, semua dihapus. Kenapa? Karena ini syirik besar. Allah paling benci, jangan sampai kita berbuat syirik besar. Kita selalu menjaga keyakinan dan tauhid kita kepada Allah. La ilaha illallah, sempurnakan hak la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan. Bukan hanya kita mengucapkan banyak la ilaha illallah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berhubungan kita dengan keluarga dan seluruh manusia, masih jauh dari hakikat la ilaha illallah. Dan juga kalau kita masih selamat dari syirik besar, termasuk juga syirik kecil, tenang saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis yang qudsi, ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'in la ta'tuka biqurabiha maghfira. Wahai anak Adam, kalau engkau datang hari kiamat menghadapi Allah Subhanahu wa taala membawa sepenuh bumi ini dosa, coba bayangkan dosa sepenuh bumi ini, tapi tidak pernah melakukan sedikit pun syirik kepada Allah, akan Allah menghapus seluruh dosa itu dan menggantikan dijadikan pahala. Coba bayangkan. Jadi tidak ada, kalau kita menjaga la ilaha illallah, menjaga kemuliaan la ilaha illallah, menjaga kesempurnaan la ilaha illallah, akan Allah Subhanahu wa taala melamatkan kita dunia dan akhirat. Dan semua dosa itu tidak ada artinya dan la ilaha illallah dan terhadap la ilaha illallah kalau selalu kita beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Orang-orang yang bertaubat akan dihapus oleh Allah seluruh dosanya yang lalu. Coba syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, yang malu. Memang kita banyak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang kita lakukan pasti akan menghadapi Allah, pasti akan ditanya oleh Allah. Tapi karena kemuliaan Allah, Allah Maha tahu kita manusia yang punya sifat malu, yang punya sifat haya, yang kita tidak berani dilihat dosa kita oleh orang lain, akan Allah Subhanahu wa taala saat diputarkan filmnya sebagaimana kata ibu tadi, akan Allah Subhanahu wa taala membawa hijab, menutupkan antara dia dan Allah, dan hanya saja dia dan Allah yang melihat dosanya, tidak ada manusia yang bisa lihat. Habis itu Allah sudah sebenarnya memaafkan, tapi dia mau lihat kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melihat filmnya semua, berlakunya semua, dosanya semua, bagaimana? Kamu akui? Ya Allah, saya akui dan sudah saya taubat. Apakah Allah sudah menghapus dan ampuni? Kata Allah Subhanahu wa taala, saat kamu bertaubat, sudah saya menutupkan dosa dan kesalahan kamu, dan begitu kamu taubat, saya sudah menghapus. Cuma saya membawakan kamu lihat dosa kamu, biar kamu tahu apa yang tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menutupkan aib kita dan dosa kita saat di dunia, akan Allah Subhanahu wa taala rahmahnya lebih luas dan lebih besar, dihapus seluruh dosa kita hari kiamat. Dan alhamdulillah kita bermuamalah dengan Allah, bukan dengan manusia. Allah Maha baik, Allah Maha kaya, Allah yang memberikan kasih sayang, Allah yang sangat rahman rahim. Tapi kita yang sebenarnya, kita yang malu. kita yang masih banyak punya kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau benar-benar kita bertaubat, benar-benar kita meminta ampun dari Allah, akan Allah Subhanahu wa taala menghapus semuanya. Tak ada dosa dan rahmat Allah, semua dosa itu tak ada artinya. Sungguh tak ada artinya. Tapi kita yang malu karena kita belum pernah jujur sama Allah, belum benar-benar kembali kepada Allah, belum benar-benar beristighfar kepada Allah dan menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah dan menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah dengan senang hati. Semoga Allah SWT membuka hati kita masing-masing, membuka hati kita kepada Allah, benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali ke empat ya, syarat untuk masuk surga tanpa hisab, tapi setelah yang berikut ini. Anda masih bersama dengan kami dalam nikmatnya sedekah dan kajian pagi ini, yakni masuk surga tanpa hisab. Tiga sudah saya jelaskan, yang keempat silakan Syekh. Yang keempat, apa yang kita sama-sama membahas tadi, tidak ada sial, tidak kita mengobati dengan pisih panas, tidak memohon dan meminta diruqyahkan, walaupun dengan ayat-ayat Al-Quran, walaupun hukum di dalam Islam, hukumnya boleh, bukan tidak boleh. Tapi di sini terkaitkan dengan tawakal kita. Ini yang keempat. Yang melengkapi, yang mensempurnakan tiga hal yang tadi itu, adalah bertawakal kepada Allah. Ini sebenarnya ibadah tawakal itu luar biasa. Yang paling berat kepada orang-orang yang belum tahu Allah itu siapa. Paling berat. Kalau kita benar-benar tahu Allah itu siapa, Masya Allah, tawakal kita kepada Allah luar biasa. Apapun yang terjadi, kita tidak ada harapan sama sekali sekecil apapun dari manusia. Siapapun manusia, siapapun orangnya, siapapun bagaimana ilmunya, bagaimana imannya, kita hanya saja kembali kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Nabi Muhammad SAW, yang mulia, yang suci, yang sempurna. Rasulullah SAW begitu dia membawa dibawakan berita musuh-musuh Islam, kufar Quraisy lagi berkumpul untuk menuju ke Madinah dan untuk menserani umat Islam, membunuh Rasul dan sahabatnya. Apa jawabannya Rasul? Langsung kaget Rasul? Langsung takut? Tidak. Jawabannya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu dia mendengar berita yang dia tidak mampu menghadapi kufar Quraisy karena mereka lebih banyak, tapi dia ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam waktu dia lari kabur dirinya, melarikan dirinya dari Fir'aun sambil sudah menghadapi laut. Sudah ke mana? Di depan laut, di belakang Fir'aun. Mau ke mana? Sambil kaumnya bilang, ya Allah, kita sudah ditangkap, sudah kita habis, sudah ini. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersama kami akan memberikan petunjuk. Langsung karena keyakinan Nabi Musa yang luar biasa, tawakkalnya yang luar biasa kepada Allah, Allah memerintahkan Nabi Musa dengan tungkatnya suruh pukul lautnya, akan Allah membuka jalannya. Masya Allah, luar biasa. Kalau mau melihat keajaiban kudratullah, keajaiban kekuasaan Allah, tawakal kepada Allah, tawakal yang hakiki. Seperti orang mayat yang dimandikan. Kalau saat dimandikan orang mayat, apakah orang di sini, kanan-kanan, di sini, kiri-kiri, ini belum bersih. Bisa dia? Tidak bisa, terserah orang yang dimandikan. Ya sudah, serahkan semua kepada Allah. Saja kepada Allah, lagi susah. Ya Allah, saya hambamu, tidak bisa keluar dari milikmu ya Allah. Ya Allah, berilah. Tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar kecuali engkau ya Allah. Pasti dengan yakin akan Allah memberikan. Dalam waktu 24 jam. Tidak kita bisa sadari. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Kita belum tahu Allah itu siapa. Harus mempunyai keyakinan kepada Allah saja. Allah yang menciptakan kita dan Allah tidak akan membiarkan kita susah. Allah tidak akan membiarkan kita sesat. Tidak akan Allah membiarkan kita miskin. Tapi selalu kita memohon. Tapi kalau kita bertawakal kepada selain Allah, akan Allah juga serahkan kepada orang itu. Serahkan kepada sesuatu itu. Nanti begitu lagi susah, mohon kepada Allah, susah diterima. Karena kita punya keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. kejadian di negeri Indonesia. Banyak hal-hal. Saya membawa satu cerita. Karena kita seharusnya punya perasaan berdulian kepada umat Islam. Jangan kita hanya masing-masing mempunyai, saya mau. Tapi untuk orang lain, saya bukan urusan saya. Ini bukan urusan. Saya satu cerita, ada satu desa, kejadian kelaparan di desa itu. Pasti ada masalah. Kepala desa itu mau lihat masalah itu kenapa bisa jadi kelaparan. Dia minta suruh bawakan pancing yang besar. Tahu pancing yang besar? Ditaruh. Diminta sama orang-orang rakyat yang di desa, masing-masing di jam malam, malam hari, jangan sambil ada yang lihat, semua membawa gelas susu dan isi pancing itu. Semua mereka masing-masing membawa. Tapi mereka punya fikiran lain. Membawa gelas, ada yang bilang, kalau semua di desa ini isi susu, masa satu gelas isi air menjadi masalah? Tidak masalah. Kalau misal desa itu 10,000. Kalau semua membawa gelas susu, tapi saya sendiri membawa gelas air, tidak akan kelihatan nanti di dalam pancing itu. Ternyata semua yang di desa punya fikiran seperti itu. Semua punya fikiran seperti itu. Coba kalau saya isi air, yang lain isi susu, tidak kelihatan. Tidak akan ketahuan. Ya sudah, masing-masing mereka datang sembunyi di jam malam hari, tidak ada dia lihat siapa-siapa, terus dia taruh gelas air. Yang lain gelas air. Padahal kepala desa minta gelas susu. Apa yang terjadi? Pagi hari datang kepala desa membuka pancing itu, apa yang dia lihat? Air. Saya minta susu. Kalian isi air. Masya Allah. Begitu kejadian musibah di desa itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya keberdulian, tidak ada rasa kasih sayang kepada yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Rasulullah SAW, tidak akan sempurnakan iman seorang kalau dia belum bisa dan mampu mencintai dirinya bagaimana dia mencintai orang lain juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita kepada jalan yang lurus, menganugerahkan taufiknya, memberikan petunjuk kepada jalan yang haq yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, keyakinan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan agar kami bisa dan mampu menyempurnakan tawakal, menyempurnakan iman, menyempurnakan ikhlas, menyempurnakan tauhid kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami dari berbuat syirik, jauhilah kami dari hari-hari, dari keyakinan tentang hari sial atau angka-angka sial. Ya Allah, selamatkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, jagalah kami ya Allah. Lindunilah kami ya Allah. Selamatkanlah kami dan keluarga kami ya Allah, dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kepada jemaah sekalian dan pemirsa di rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, anak salih dan saliha, murahkan rizki kepada mereka, agar anugerahkan ya Allah taufiknya kepada mereka di mana mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terakhir, saya satu saja baru ingat satu cerita. Kejadian bagaimana kita bisa selalu melunduni kepada Allah. Kalau kita masuk dalam satu istana atau satu rumah yang besar, di rumah itu ada seukur apa ekor anjing yang mengejar kita. Kalau ada tamu asing, besi anjingnya, ini ada orang asing nih. Apa yang kita kira-kira berbuat saat itu? Apakah kita lembar anjing itu agar kita selamat? Apakah kita berikan makanan kalau kita bawa makanan, atau kita kabur sendiri, kita larikan diri? Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Hah? Lembar. Melembar ya. Ada satu cara yang sangat singkat. Bada kita lembar, bada kita kasih makanan yang kita bunya, bada kita lari dikejar lagi sama anjing itu, panggil yang bunya. Benar kan? Panggil yang bunya. Yang punya tinggal dia panggil Lucy, ya namanya Lucy anjing itu. Lucy, langsung anjingnya datang. Selesai masalahnya. Kalau mau selamat dari godaan setan, Siapa yang menciptakan syaitan? Allah. Lunduni sadak pada Allah. A'udzu billahi minasyaitani rajim. Baik, Syekh, terima kasih. Semestinya kita masih pengen mengkaji lagi dari Syekh, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Tapi untuk terakhir, salam dari Ustaz Yusuf Mansur bahwa insyaallah tanggal 12 Januari nanti rekaman dengan Imam Sudais akan ditayangkan, dan wisuda akbar tidak jadi di Istiqlal tapi insyaallah di Atin pada tanggal 8 Mei. Jadi demikian beliau sampaikan ke saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita doakan apa yang disampaikan oleh Syekh bermanfaat untuk kita semua, dan Syekh disehatkan badal Allah Subhanahu wa taala, rohaninya diberkahkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah, semoga bermanfaat, dan kami mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Setelah ini ada acara lintas pagi. Selamat menyaksikan. Salam juga dari Ustaz Yusuf Mansur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.